Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم اخوان اخوات عزكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Malam hari ini tanggal 29 Jumat Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 31 Januari 2022, kita akan lanjutkan dengan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-131, bait yang 43, halaman 180. Bagaimana biasa, kita memulai dengan pembacaan matan. Inilah. Qala mu'allif rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn maliki Ahmad. Ahmadu rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wasta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتمسط البدل بواند منجزي وتمتدي رضا بخير صحتي فايقة عافية ابن مؤتي وهو بسمك حائز تفديلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وفرح لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكليم وحده كلمة والقول أم والكلمة بها كلام قد يؤم بالجر وتنوين والندى وآل ومسند للإثم تمييز حصر بتافع توعتف ويفعل ونون أقبلن فئل ينجلي سواهنا الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بالتمس وسم بنون فئل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحيها المؤرب والمبني والإثم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مدني كسبح الوطعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تعثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من سبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومدي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعنا منفذ وكل حرف مستحق للبناء والعصر في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك والرفع والنسب جعلا إئرع عربا لإثم وافل نحو لن أهابا والإثم قد حسس بالجر كما قد حسس فعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء حبني نمر وارفع بواب وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا آب آح حام كذاك وهن والنغس في هذا الأخير أحسن وفي أب وداليه ينظر وقصرها من نقصهن أسهر وسرت ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أحو أبيك ذا انتلا بالأليف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتحلوف الياج جميعها الالف جزاء والالف وتحلوف الياء جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد حلف وارفع بواب وبيجرر بوجرر وانسب سلم جمع امر ومذنب وسبه دين وبه عسرون وبانه الحق والاحلون أولوا وعلموا إليونا وأرضونا شد والسنونا وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونونا مجموع وما به التل وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأكس ذاك استعمله فانتبه وما بدو ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرئات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنسب والنسب سمة كلم تكون لترومي مدلمة. نعم جزاك الله خير اللهم بارك. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مع المقادمة. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسما وفيد ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتد ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم من نون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمأنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل ثم لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذوء صحبة أبانا والفم حيث المنم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضاف للا للياء كجاء أخ أبيك ذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمطمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبجرر وانسب سالما جمع عامر ومذنب والشبع إيدين وبه عشرون وباب الحق والأهلون أولوا وعلمون عليون وأراضون شد وسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافته وقل مملكسه نطق والنون ما ثني والملحق به لأقص ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات في إذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها هل للجزم والنسب سمه كلم تكوني لترومي مدلمه وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما نعم. Kita kemarin masih berkutat tentang mamnu minasor. Mamnu minasor. Mamnu minat taqahu. Atau mamnu minat minalawak. Taqoyuk. Taqoyuk muntah. Oha. Batuk. Ya. Oha. Oha itu batuk. Kemudian takoyuk itu muntah. Ya. Ini pengenalan tentang bagian dari orang sekarang sedang ya alhamdulillah ala kulli hal ya. Di Allah memberikan kita ujian seperti itu. Khair insyaallah. Dan itu adalah kenikmatan tersendiri dari Allah Azza wajalla menginginkan agar bisa hapus dosa-dosa kita dengan sakit model pilek batuk itu keseharian. Dan itu bagian dari bagaimana Allah Azza wajalla mencintai hamba-hambanya. Nah, diberikan rasa capek, diberikan rasa yang antum tidak nyaman dengan sakit itu atau dengan badan yang seperti itu. Tapi begitu pun ketika kita melakukan seperti itu, mendapati kondisi seperti itu, tetap kita melakukan dalam rangka untuk apa mas? Dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i pasti diberikan lapang dan kelegaan dada. Karena apa? Dengan seperti itu kita yakin bahwasanya Allah itu mencintai kita dengan cara yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itu yang terbaik di sisi Allah. Nah. Nah. Dan kemarin kita membahas tentang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan mas. Inna li kulli amalin syirratan wa li kulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Sungguhnya setiap amalan itu ada semangatnya. Dan di setiap semangat itu pasti ada kendornya. Faman kanat fatrahtuhu ila sunnati faqad qadihtada. Karena siapa yang dia ketika lemah, ya, letih lesunya itu tetap berpegang kepada sunnahku, maka dia telah diberikan petunjuk. Faman kanat fatrahtuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Kalau lemahnya dia itu enggan, ya, enggan untuk berpegang teguh kepada selain sunnah Nabi SAW, maka dia telah binasa. Ya. Ini pernah kita bahas. Ini untuk apa, Mas? Orang itu harus pertengahan ketika meminta sesuatu. Nah. Dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian, sekarang qauluhu ujmatan. Ini masih membahas tentang apa, Mas? Ilalutis. Cacat yang sembilan. Ya, cacat yang sembilan. Dan apa? Ya. Jadi ilal tis. Ya. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Dengan kontekstual yang berkaitan dengan cacat yang sembilan dari pembahasan mamnu' minas sharf. Ya. Nah. Jadi kalau misalnya dikatakan ya. Anda bisa lihat ini, Mas. Kalau misalnya disebutkan ini, bentar, Mas. Ah, ini. Tak ambilkan contoh saja untuk memudahkan antum memahami kontekstual ini. Karena bismillah. Kalau tidak dibikinkan bagan, nanti antum jadi bingung. Nah. Nah, di sini ini, Mas. Anda bisa lihat. Nah. Ini mamnu' minas sharf. Al-ism mamnu' minas sharf. Wa ismun la yunawwinu wa la yujarru bi kasratin. Wayashmal isim yang tidak ditanwinkan. La yunawwinu wa la yujar, tidak dijarkan dengan kasrah. Dan ini meliputi ya mamnu li'ilatain. Mas. Mamnu li'ilatain. Tercegah karena dua cacat. Kemudian mamnu li'ilatil wahidah. Mamnu' karena satu cacat. Ya. Nah, di sini ada a'lam, ada apa, Mas? Nama. Ada sifat. Kemudian ma khutima bi alifin bi alifi ta'nits. Sigat muntahal jumu'. sebagaimana kita kemarin juga sudah bahas 5. Ya. Tapi di sini bagi 4, hampir sama, mirip Mas. Pertama, al-ajamiyah. Ini ada muannas, kemudian ziyadatul alif wan nun, Salman, Utsman, kemudian Ali ala wazan fi'li Yazid, ya, Yanalu, Ahmad. Ini yang mamnu. Maksudnya apa? Yazidu, enggak ada Yazidi. Ya. Ahmadu, enggak ada Ahmadi, enggak ada, Mas. Hanya Ahmadu dan Ahmada saja. Yazidu ya Yazida, bisa. Tapi Yazidi enggak ada. Ya, tidak dikasrohkan, Mas. Tidak dikasrohkan. Nah. Salmana, enggak ada Salmani. Ya. Utsmana, Utsmanu, enggak ada Utsmani. Ya. Paham sampai sini? Nah. Kalau ajamiyah itu maksudnya ajam. Yang bukan asli Arab, ajam. Kemudian muannas, Aminah. Ini kalau misalnya, ya kan? Maryam, Hamzah. Kemudian di sini tarkib al-masjid. Ingat-ingat tarkib masjid apa, Mas? Yang dilebur dua menjadi satu, masjid. Ya, mak di kariba. Ba'labah. Ya. Adur maut. Ya, ba'labak. Kemudian juga adil. Ada Umar, ada ya. Nah. Kemudian ada sifat af'al dan fi'la. Fi'la. Baidho, ya ahdor, khodro, itu semuanya enggak ada kasrahnya. Kemudian fa'lani, fa'la, hubla, sama. Fa'la, ghadban. Kemudian fa'ala au fi'al au maf'al akhar thulas ma khutima bil alif ta'nis akhirul alif ta'nis maksura usra layla ya. Akhirul alif ta'nis mamdudah adiba syuara mafa'il dan mafa'il darahim dan dananir. Darahim dan dananir. Mafa'il dan mafa'il. Sikun muntahajumu. Ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi. Tapi ini hanya sebagai pengenalan dari isim mamnu minasof. Isim yang dilarang menerima tanwin dan kasroh di sini. Tidak bisa dijarkan. Ya. Paham ya? Nah sekarang. Ini ujmatan. Tentang ujmatan. Ujmatan itu apa? Ajam. Ya. Ajam. Ya. Nah, jadi di situ kaitannya konsep yang ada di mamnu minas sharf yang kita bahas sekarang adalah tentang ini ilal tisu. Kalau bisa dibilang ilal tisu tentang apa, Mas? Ijma, terus wa wazin adilan, terus annis bima'rifatin raqib wazid ujmatan wal wasfu qad kamula. Nah. Ini dan penjelasan dari ini sudah pernah kita bahas tapi kurang komplit. Ya. Karena disebutkan tentang ilalutis ini berkaitan dengan cacat. Dan ilalut tisu' itu sebenarnya apa, Mas? Pertama al-jam'u. Kemudian wal waznul fi'li. Kemudian wal 'adl. Ta'nits, ta'rif, tarkib, alif wan nun zaidatani wal 'ujmah was sifat. Ini tentang yujma' fi qaul sya'ir. Ijma' wazin adilan annis bimarifatin raqib wazid ujmatan wal wasuqat kamula. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari tadi, ya, saya untuk melihat di sini, Mas. Ya, ini ada penjelasan. Sembilan itu jamak. Pertama jamak. Ya, jamak, kemudian wazan fi'il, ya. Kalau misalnya digedein dulu, nah, lu bisa lihat di sini tentang jamak, wal wazan fi'il Ahmadu, ya, pertama jamak. Yang kedua adl, ya, kemudian ta'nits, ya, ta'nits, ta'rif, tarkib, alif wan nun wa zaidatani ujmah wa sifah, ya, ini sembilan. Nah, kalau misalnya antum lihat yang sebelumnya di situ nah, itu bisa dilihat mamnu' minas sharf. Nah, jadi 1, 2 ziyadat 2 ala wazan fi'il 3 mu'annas 4 tarkib masjid enggak ada 5, kemudian sifat, ya, sifat 6, kemudian ini 7, ya. Jadi bilang ini keseluruhan tapi tidak disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 1, 6. Oh ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aywa. Ini 5, ini 6, ini 6, ini 8, ini 7, ini 9. Ya. Jadi ujmah a'jamiyah, ujmah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan? Ini 5, ini 6. Ini 7, 8, 9. Hilal? Hilal Lutis. Faham, Sunni James. Ya, ada A'jamiyah, ada Ziyadatul Alif wa Nun, ada Ala Wazil Fi'li, Ahmad. Ya. Kemudian ada Mu'annas. Kemudian ada Tarkib Masji. Ya. Ada Adl. Ya. Ada Adl. Ada Sifat. Ada ma khutima bil alif ta'nis, kemudian sighat muntahal jumu'. Ini semuanya adalah isim mamnu' min shorf yang terkandung dalam ilalut tis'. Nah. Dan ini hanya dijelaskan paling banyak itu di penjelasan ya tentang alfiyah. Alfiyah ini paling kencang dalam memahamkan ini, Mas. Ya. Jadi tentang paham ya, Mas? Kalau tadi, Mas, ada yang masih ingat Adl itu apa? Adl. Kan tadi ilalnya ada Adl. Apa, Mas? Iya, ya, antum anaknya Adl. Adlan. Bukan Adl mana musalah hadis ya, beda. Ini beda. Hah? Apa, Mas? Adl. Adl itu memindahkan isim dari sighat yang asli ke yang lainnya tapi maknanya sama. Ya. Kayak misalnya apa, Mas? Sigotnya apa? Ya. Amir menjadi Umar. Ya. Ini Umar bin Khattab. Contohnya Umar bin Khattab. Nah, ini contoh tentang adil. Nah. Lanjutnya, Mas. Nah. Lanjutkan. Nah, sekarang kita tetap ke arahnya. Nah, sekarang ujmatan. La budda fiha min ilataini. Ini mengharuskan ada di dalamnya ilataini. Ada dua cacat. Al-alamiyah wal-ujmah. Nama dan ujmah. Ajami. Wal-ujmatu an yakuna al-ismu a'jamiyan ghaira arabiyin. Ujmah ini mengharuskan Berupa apa? Ujmah itu contohnya berupa nama yang itu ajami, yang bukan Arabi. Ya. Dia apa, Mas? Ajami. Misalnya kayak ya, catur, ya. Selamat, Tri, ya. Rizal itu ajami nih. Gak ada bahasa Arabnya Rizal apa, Mas? Kalau Rizal ya. Gak tahu. Karena belum nemuin padanannya apa. Nah. Kemudian itu nama ajami yang bukan Arabi. Wa asmaul malaikati kulluha ajamiyatun illa ma stusmiya. Seluruh nama malaikat itu seluruhnya ajamiyah. Karena Arab. Ya. Kecuali apa yang di ustusnia, apa yang dikecualikan. Wa sa nubayyinuhu insyaallah. Kita akan jelaskannya insyaallah. Qala Allahu ta'ala, Allah taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela." Barang siapa yang musuh, yang menjadi musuh bagi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail. Faqala wa Jibril wa Mikaela. Jibril dan Mikail. Walam yakul Jibrilin wa Mikalin. Tidak pernah dikatakan Jibrilin wa Mikalin. Ah, kenapa? Nama. Namanya bukan Arab, tapi Ajami. Ya. Li'annahuma mamnu'ani minas-sarfi lil'alamiyyati wal'ujmati. Karena dua-duanya terlarang untuk menerima tanwin. Kenapa? Karena saking alamiahnya dan ujmah. Ajami. Alamiah maksudnya nama. Itu adalah nama, Mas. Nama itu gini, Mas. Buka sini, Mas. Nama. Nama. Bukan nama. Gitu, beda. Nama. Kan? Jadi pas nyebut na, antum merem sih. Pas nyebut ma itu, ya, matanya melek, Mas. Ma. Nama itu. Itu juga latihan, Mas, latihan. Latihan. Anurusin coba antum bilang nama gitu. Cobain aja. Coba. Coba. Dia mau balik enggak bisa. Ya. Bilang nama itu enggak bisa. Itu karena terkadang cara ketika antum membaca sesuatu itu ini tergambarkan. Ini loh. Otot ini tergambarkan, Mas. Kayak kalau ada orang ngomong ini gini atau ini gini atau ini gini, itu sudah bisa ketangkap, Mas. Wajah itu bisa menangkap ini ada masalah apa. Wajah. Ya. Sehingga kayak misalnya ini kayak gini sedikit, naudzubillah min dzalik, masalah salmafia ini juga sedikit, ini berarti ada kecenderungan dia yang kanan atau kirinya lebih dominan yang mana. Ya, terkadang dengan gigi rompal yang kanan atau gigi rompal kiri itu pun ini sudah beda gini. Ya, padahal orangnya biasa ngomong biasa, tapi memang seperti itu karena ketarik. Ini saraf kita ini harusnya ada keseimbangan. Ya, sama halnya dengan ketika kita melakukan apa saja. Itu subhanallah bagaimana Allah Azza Jal ya, memberikan kita ahsanul khaliqin. Ya, Allah Azza Jal menciptakan yang terbaik. Ya, pasti seimbang. Awalnya pasti seimbang. Allah memberikan keseimbangan. Nah, tapi terkadang kita sendiri yang tidak menyeimbangkan diri. Nasallahu alaihi wasallam ya. Maka di sini kenapa di situ mamnu minas sharaf, Mas? Karena alamiah dan ujmah. Karena dia nama dan juga karena dia itu ajami, bukan Arab. Nah, asmaul anbiya. Jadi pertama antum lihat asmaul malaika. Antum tulis di situ apa, Mas? Yang pertama. Yang pertama. Kemudian Asmaul Anbiya, nama-nama Nabi. Ini antum tulis yang kedua. Kulluha a'jamiyatun illa mastusniya. Seluruh nama-nama. Oh iya. Ini. Nah, untuk melihat tadi asmaul malaikah itu adalah a'jami kecuali yang dikecualikan. Begitu juga nama para nabi. Ini semuanya adalah a'jami kecuali yang dikecualikan. Wa sun ya sanubayyinuhu insyaallah, dan kita akan menjelaskannya insyaallah. Wa Israel, Ibrahim, Ismailu, Ishaqu, wa Ya'qubu. Tuh, itu enggak ada Ya'qubi, enggak ada. Enggak ada Nursini juga enggak ada. Ya. Ya. Nursini enggak ada. Adanya Nursinu dan Nursina. Illa mastusniya, kecuali yang dikecualikan. Ya, makanya kalau antum dapat Nur sini mesti itu pengecualian, Mas. Karena semuanya di sukun kan, ya. Nur sini, Nur sini, Nur sini, kan? Enggak ada Nur sini, Nur sini, Nur sini. Ya. Nah, ini seluruh nama ini Israilu, Ibrahimu, Ismailu, enggak ada Ibrahimi. Ibrahima, Ibrahimu. Yang susah itu antum kalau marfu, Mas Cat. Caturu. Marfu. Caturu. Hah? Iya. Caturo. Antum mansub dan majrur juga caturo. Iya. Tapi susahnya kalau dia marfu caturu. Ya. Kayak Anursin, antum bukan Mas Catur. Ya. Ya. Ini penemuan baru nih. Nah, wazadakum khairan. Nah, ini nama nabi itu semuanya ajami kecuali yang dikecualikan. Seperti Israel, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Kulluha mamnu'atun min as-sarfi lil alamiyati wal 'ujmati. Nah, semuanya tidak bisa ditanwinkan. Karena nama dan ujmah. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna Allah astofa Adama. Gak ada Adamu. Adamu ada. Adami gak ada. Adanya ada cuma Adama dan Adama. Adamu. Wa qala Ta'ala, wa wahayna ila Ibrahima. Mama. Gak ada Ibrahimi. Kalau mau Ibrahimi harus ada Yahnya. Ibrahimiyah. Nisbat. Ya-nya nisbat. Ya. Kemudian. Fa'in qala qa'il. Kalau ada berpendapat. Hal. Wasfiyatu tu'athiru wa tamna'u minas sarfi ma'al ujmati. Apakah wasfiyah sifat itu memberikan efek? Yaitu apa? Tamna'u minas sarfi. Bisa mencegah adanya. Apa Mas? Tanwin enam sorf tanwin mal ujmah yang disertai dengan ujmah ajami. Fal jawabu, jawabnya adalah la, tidak. Li'annahu yushtaratu fil ujmati an takuna alaman. Karena yang disyaratkan dalam ajami itu adalah apa? Harus berupa nama. ya, harus berupa nama. Ya, kalau ajami yang bukan nama, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Ya. Fa in kana wasfan, kalau dia itu sifat, fa innahu ghairu mamnu'in min as-sarfi. Ya. Maka ini tidak dilarang dari min as-sarfi, dari tanwin. Walau kana ajamiyan wa min dhalika qalhum qalunun. Walaupun itu ajami. Maka memintani kaquluhum, yang demikian itu perkataan mereka qalunun. Qalunun. Ai jayyidun. Ya, ini jayyid, baik. Fi rumiyat. Fi rumiyati, dalam bahasa Rumiyah. Faqad ja'at imra'atun mutallaqatun ila Ali bin Abi Thalib. Pernah ada yang datang perempuan yang dicerai, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, za'amat anna iddataha qad intahat fi syahrin wahidin. Dia mengira, perempuan tadi mengira bahwasanya masa iddahnya itu selesai dalam waktu sebulan saja, satu bulan saja. Wa ahala al-qadiyata ala Shuraihin al-qadi. Dan ini dibolehkan, ya, tentang qadiyahnya dia ala Shuraihin. Shuraihin kadhi, qadhi, dengan apa yang menjadi penjelasan al-qadhi. Faqala Shuraihun, Shuraih mengatakan, ya, ala Shuraih al-qadhi, putusan dari Shuraih al-qadhi. Shuraih mengatakan, in ja'at bibayyinatin min bitonati ahliha tashhadu bi anna al-haydha qad ja'aha thalatha marratin faqad kharajat min al-iddati. Faqala lahu Aliyun radhiyallahu anhu qalunun. Naam. Ya, Ali bin Abi Thalib mengira bahasanya iddahnya, ya, iddahnya perempuan tadi sudah selesai dalam artinya perempuan tadi mengira bahasanya iddahnya itu ini sudah selesai dalam satu bulan. Kemudian wa halal qadiyata, dia pun berusaha untuk misalnya apa yang halal qadiyata ala Shuraihil qadi, ini memberikan pembolehan terhadap qadiyah tentang apa yang diputuskan kepada Shuraihil qadi. Maka Shuraih mengatakan in ja'at bibayyinatin min bitonati ahliha, ya, kalau di situ telah datang penjelasan tentang bitonati ahliha. Bitonah itu apa, Mas? Teman. Ya. Teman dari keluarganya. Tashhadu bi annal haidha, menyaksikan bahwasanya haidha itu qad ja'aha thalatha marratin. Haidnya perempuan tadi itu sudah tiga kali haid. Faqad kharajat min al-iddah, maka perempuan tadi sudah selesai dari iddahnya. Dihitungnya tiga kali sesucian. Itu pun bukan perempuannya yang ditanya, tapi apa? Keluarganya. Ingat tuh, Mas. Ya. Faqala lahu Aliyun qadun. Ali berkata qadun. Nah. Naktafi bihadzal qudrah. Allah, kita lanjutkan pada malam besok. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.